dekat pada tiang. Ingin bunuh diriku, ingat takkan Tuhan. Kemana aku harus membawa badan? Luka di hati tak cukup. Tambang ku ikat pada tiang.